بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan tentang kejadian-kejadian di akhir zaman sebagaimana yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah disebutkan kaum muslimin akan melakukan suatu pertempuran besar, al-malhamatul kubra, melawan orang-orang Romawi, dan kaum muslimin akan memenangkan peperangan sampai tertaklukkannya Konstantinia. Kejadian ini seperti yang tampak dari riwayat-riwayat dan keterangan ulama adalah kejadian menjelang turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit dan berperangnya kaum muslimin melawan Dajjal. Dan di saat-saat itu muncul seorang pemimpin umat yang disebut dengan Al-Mahdi. Akan muncul di zaman-zaman itu seorang lelaki dari Ahlul Bait yang Allah Azza wa Jal tegakkan dengannya agamanya. Dia berkuasa selama 7 tahun sebagaimana dalam sebagian riwayat. Dia menjadi pemimpin di muka bumi ini bagi kaum muslimin. Muncul di saat yang sebelumnya kaum muslimin dalam keadaan yang dialami dari berbagai fitnah, ketidakadilan, dan berbagai macam yang ada ketika itu. Maka beliau datang untuk memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana telah dipenuhi sebelumnya dengan kezaliman. Umat menikmati hidup ketika itu karena Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan saat itu. Bumi menumbuhkan tetumbuhan penuh berkah dari Allah Azza wa Jalla. Langit pun menurunkan hujan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harta benda melimpah. Dan kaum muslimin hidup makmur, sehingga sampai-sampai mereka kesulitan untuk memberi pemberian-pemberian kepada orang yang membutuhkan. Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan bahwa kehidupan saat itu, fi zamanihi takunu thimaru katsira, di zaman beliau buah-buahan begitu banyak, wazduru'u ghazirah, tanaman-tanaman juga sangat banyak, walmal wafir, harta benda sangat cukup, wasultanu qahir, penguasa sangat menguasai, wad-dinu qa'im, agama pun tegak, wal'aduwu ragim, musuh takluk, wal khairu fi ayyamihi da'im, dan kebaikan di masa kepemimpinan Al-Mahdi menjadi sesuatu yang langgeng menyertai kehidupan mereka. Itulah gambaran singkat tentang kehidupan di saat munculnya Al-Imam Mahdi yang memimpin umat ketika itu. Nabi SAW memberitakan akan munculnya Al-Mahdi dalam banyak hadis. Berita kenabian yang disampaikan oleh beliau dengan menyebutkan berbagai hal yang terkait dengannya, tentang sifat-sifat sebagian fisik dan terkait dengan kehidupan dan kondisi ketika itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa berita dari Nabi tentang akan datangnya Mahdi merupakan berita yang mutawatir. Telah disebutkan tentang mutawatirnya hadis-hadis tentang Mahdi oleh banyak para ulama. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan al-ahadits fi tawaturi ma jaa fil Mahdi al-muntazar allati amkana al-wuquf 'alaiha minha 50 haditha. Hadis-hadis tentang mutawatirnya kedatangan Mahdi yang ditunggu-tunggu, al-muntazar, yang mungkin diperoleh adalah 50 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada pula yang dhaif tapi bisa terdukung oleh hadis-hadis yang lain. Disebutkan pula oleh beberapa ulama yang lain seperti Siddiq Hasan Khan Al-Kattani dan lain-lain dari para ulama ahlul ilm. Sehingga berita tentang kedatangan Al-Mahdi adalah suatu berita yang benar, hak, mesti diibadi oleh tiap-tiap muslim. Tidak boleh bagi seorang pun mengingkari akan kemunculan Al-Imam Mahdi di akhir zaman kelak. Beliau adalah seorang dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan dari keturunan Nabi, dari jalur Fatimah istri Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Fatimah bintu Muhammad alaihi salatu wassalam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa huwa Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani radhiyallahu anhu. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, atau mungkin juga Ahmad. Dan keduanya adalah nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun Ibnu Katsir mengatakan beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, keturunan Ali. Al-Fatimi, keturunan Fatimah binti Rasulullah. Al-Hasani, dari jalur Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyebutkan beberapa hadis yang menerangkan beberapa ciri fisik beliau Al-Mahdi. Disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang ajla al-jabhah. Ajla al-jabhah yakni dahinya lebar, aqna al-anf, hidungnya mancung. Beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan tentang Al-Mahdi. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mahdi minna ahli al-bait yuslihuhu Allah fi lailatin. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Nabi bersabda bahwa Al-Mahdi minna ahli al-bait, dari kami, dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuslihuhu Allahu fi lailatin, Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya dalam satu malam. Apa maknanya? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayatubu alaihi wa yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yursiduhu ba'da an lam yakun kadhalik. Allah azza wa jal memberinya taubat. Allah azza wa jal memberinya taufik. Allah azza wa jal mengilhaminya dan membimbingnya yang sebelumnya keadaannya tidak demikian. Salah satu keajaiban yang Allah azza wa jal berikan kepada beliau, Allah azza wa jal maha mampu dan Allah azza wa jal melakukan apa yang ia kehendaki dengan penuh hikmah, sehingga muncullah Al-Mahdi. Nabi SAW pun menyebutkan ciri fisik beliau sebagaimana pernah disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, Al-Mahdi minni ajla al-jabhah aknal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jura yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi dia dariku, dahinya lapang, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan. Ia berkuasa di muka bumi selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Ditegaskan pula oleh beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah." Mahdi adalah dari keluargaku, dari putra Fatimah radhiyallahu anha. Disebutkan pula dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhabu aw la tanqadhi ad-dunya hatta yamliku al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa fi riwayatin yuwati'u ismuhu ismi wasma abihi wasmu abihi isma abi." Artinya bahwa tidaklah dunia sirna sampai kelak seorang lelaki dari ahli baitku menguasai, yakni di muka bumi, dia yuwati usmuhu ismi, namanya menyamai namaku. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa namanya menyamai namaku dan nama ayahnya menyamai nama ayahku. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketika Al-Mahdi berkuasa, saat itu beliau memimpin kaum muslimin. Di saat itu telah muncul pula Dajjal. Terdengar berita tentang munculnya Dajjal. Maka kaum muslimin, mereka yang bersama beliau pun melakukan persiapan-persiapan untuk melawan Dajjal yang telah membuat berbagai kekacauan di muka bumi, mempengaruhi manusia, memurtadkan mereka. Maka Al-Imam Mahdi bersama kaum muslimin bersiap-siap, dan ketika itu mereka berada di suatu tempat. Mereka pun melakukan sholat bersama-sama pada sholat subuh. Dan ketika itu pula turunlah Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian beliau yang kelak akan menjadi pembunuh Dajjal Al-Kadzdzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan sebagaimana disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kaifa antum idza nazala Ibnu Maryam fikum wa imamuhu minkum?" Bagaimana kiranya dengan kalian saat Ibnu Maryam turun di tengah kalian, sementara imam salatnya adalah justru dari kalian? Riwayat Al-Bukhari. Sahabat Jabir pun pernah menceritakan bahwa beliau pun pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau yang mengabarkan akan terjadinya hal itu. Beliau mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah." Terus akan ada sekelompok dari umatku, mereka berperang di atas kebenaran dan mereka unggul terus sampai hari kiamat. Unggul di atas kebenaran sampai hari kiamat. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, maka turunlah ketika itu Isa ibn Maryam. Fayaqulu amiruhum, ta'al salli lana. Maka pimpinan mereka, yakni yang dimaksud Al-Imam Mahdi, mengatakan kepada Nabi Isa, "Ta'al salli lana." Kemarilah, salatlah mengimami kami. Fayaqul la, inna ba'dakum ala ba'din umara. Takrumatullah hadhihi al-ummah. Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah sebagai amir untuk kalian, sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Sehingga ketika itu, meskipun Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi, tapi dia menjadi bagian dari umat ini. Pimpinan umat ini tetaplah dari umat ini, yaitu Al-Imam Mahdi. Dialah yang menjadi khalifah saat itu. Ditegaskan oleh sabda Nabi pada hadis yang lain. Sahabat Jabir mengabarkan pula bahwa Rasulullah bersabda, "Yakunu fi akhiri ummati khalifah." Akan ada di akhir umatku seorang khalifah. Dia menjadi khalifah bagi umat ini. "Yuhsil mala hatya la ya'udduhu 'adad." Dia menuangkan harta hasya dengan benar-benar membagikannya, harta yang tidak lagi terbilang. Seorang rawi menanyakan kepada Abu Nadrah apakah yang dimaksud adalah Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan tidak. Yakni ini adalah kejadian kelak di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Maka kemudian mereka memerangi Dajjal dan tewaslah Dajjal di tangan Nabi Isa. Kehidupan ketika itu menjadi sangat makmur. Imam Mahdi memimpin dalam waktu 7 tahun dengan kehidupan yang sangat makmur. Diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi." Akan keluar di akhir umatku Al-Imam Mahdi. Yaskihi Allahul Ghaith. Allah Azza wa Jal menurunkan hujan padanya. Wa tukhrij al-ardha nabatuha nabataha. Bumi akhirnya menumbuhkan tetumbuhannya. Wa tukhrijul ardu nabataha. Bumi mengeluarkan tumbuhannya. Wa yu'tal malu sihahan. Harta benda dibagi-bagi dengan merata. Wa taksurul masyah. Hewan ternak semakin banyak. Wa ta'dumul ummah. Umat juga semakin banyak. Ya'ishu sab'an aw thamanian aw ya'ishu sab'an aw thamanian ay hijajan. Beliau hidup 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ubashirukum bil Mahdi, yub'athu ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil." Kukabarkan kepada kalian akan datangnya Al-Mahdi. Dia dibangkitkan saat manusia berselisih, saat banyak gempa-gempa. Fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at juran jauran wa zulman. Maka dia penuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi sebelumnya dengan kecurangan dan kezaliman. Yardha anhu sakinus sama' wa sakinul ard. Penduduk langit ridha terhadapnya. Penduduk bumi ridha terhadapnya. Menunjukkan betul-betul seorang yang saleh. Yuqsimul mala sihahan. Dia membagi-bagi harta. Sihahan. Seorang pun bertanya, apa makna sihahan? Bistawiyati bainan nas. Yani artinya dengan rata di antara manusia. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ahmad, kemakmuran tersebut, wa yamla'ullahu quluba Muhammad ummati Muhammadin ghina. Allah memenuhi kalbu umat Muhammad dengan sifat ghina, kekayaan. Wa yasa'uhum adluhu, keadilan Al-Mahdi merata di kalangan umat. hatta ya'mura munadiyan, sampai dia memerintahkan seorang untuk menyeru di tengah umat. Fayunadi, maka dia pun menyeru, man lahu fi malin hajah, siapa yang membutuhkan harta. Sampai seperti itu karena makmurnya langka orang yang membutuhkan harta atau miskin. Fama yakumu minan nas illa rajul, tidak ada yang bangun menyambut sambutan itu, menyambut seruan itu, kecuali satu orang saja. Tidak ada yang bangun menyambut seruan tersebut kecuali satu orang. Fayaqul i'ti saddan, maka sang penyuruh mengatakan, engkau pergilah ke sana ke juru kunci untuk mengambil bagianmu. Faqul lahu innal mahdi ya'muruka an tu'tiyani malan, katakan kepada juru kunci, di tempat penyimpanan barang-barang harta benda di situ, sampaikan pesan bahwa Al-Mahdi memerintahkan engkau untuk memberiku harta. Maka sang penjaga gudang, pembawa kunci tersebut atau penjaga gudang tersebut mengatakan, "Ihsu, silahkan ambil. Ambil semaumu. Hatta idza hajarahu fa abrazahu nadim." Sehingga ketika dia mengambil, dia keluarkan dari penyimpanan itu, dia justru menyesal. Nadim justru menyesal. Ternyata hanya dia seorang diri. Tidak ada selain dia, umat yang sebegitu banyak. Tidak ada satupun yang merasa butuh kepada harta kecuali dia. Maka dia pun menyesal. Dia mengatakan, kuntu ajsa'a ummati Muhammadin nafsan. Kalau begitu saya ini orang yang paling rakus atau serakah dari umat Muhammad. Hanya saya yang datang. Akhirnya karena penyesalannya, dia pun mengembalikan. Sudah kalau begitu saya kembalikan. Saya tidak jadi mengambil harta. Fala yuqbalu minhu, tidak lagi diterima. Yuqalu lahu, akhirnya dikatakan kepada orang itu, inna la na'khudhu syai'an a'tainah, kami tidak lagi mengambil sesuatu yang kami berikan kepada orang. Nah, luar biasa kemakmuran yang luar biasa di masa itu. Fayakunu kadzalika sab'a sinin aw thaman sinin aw tis'a sinin, sehingga terus berjalan kehidupan makmur itu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Wallahu a'lam persisnya, mungkin ini ada keraguan dari perawi hadis. Tapi berikutnya, tsumma la khaira fil 'aysi ba'dahu, kemudian tiada kebaikan pada kehidupan setelahnya. Yani wallahu a'lam, ketika wafatnya Mahdi dan wafatnya Nabi Isa, muncul fitnah-fitnah besar berikutnya. Yang tersisa kemudian adalah orang-orang yang buruk. Nah, selama ada Al-Imam Mahdi, jika itu maka kehidupan begitu makmur. Ikhwani fil din rahimakumullah, disebutkan pula dalam sebagian riwayat bahwa kemunculan Mahdi kelak adalah dari arah timur, negeri timur. Tentunya yang dimaksud dengan negeri timur bukan pengertian timur seperti istilah orang sekarang, ketimuran, timur, yakni mana. Tapi kata-kata al-masyrik di sebagian hadis dimaksudkan adalah arah timur dari al-Madinah. Arah timur dari al-Madinah. Wallahu a'lam persisnya di mana. Kadang kata-kata al-masyrik dalam hadis, di sebagian hadis dalam bab-bab yang macam-macam, terkadang dimaknai Irak dan sekitarnya. Terkadang istilah al-masyrik di sejarah, yakni negeri yang mencakup Irak, Iran, Khorasan dan sekitarnya. Jadi wallahu a'lam secara persis dari mana dia akan muncul. Timur Madinah, wallahu a'lam. Yang jelas Nabi SAW mengatakan dari arah sana. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yaktatilu inda kanzikum thalathatun kulluhum ibn khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum, akan saling bunuh-membunuh, memperebutkan harta perbendaharaan kalian tiga orang. Kulluhum ibn khalifah, semuanya adalah putra khalifah. Yang dimaksud adalah memperebutkan perbendaharaan yang di Ka'bah. Tapi thumma la yasiru ila wahidin minhum, kemudian tidak akan diperoleh oleh seorang pun dari mereka. Thumma tadlu'ur rayat as-sut min qibalil masyriq, kemudian akan muncul bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan, lam yaqtulhu qaumun. Qal thumma dhakara shay'an la ahfaduhu faqala fa idza ra'aytumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala al-thalj fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kemudian disebutkan, kalau kalian melihatnya maka bai'atlah dia walau habwan 'ala al-thalj, walaupun dengan merangkak di atas es. Fa innahu khalifatullah al-mahdi, dia adalah khalifah Allah al-mahdi. Hadis ini ada beberapa hal yang diperbincangkan oleh ulama, di antaranya adalah kata-kata, atau khususnya adalah kata-kata khalifatullah. Ini dikritik oleh para ulama, ini riwayat yang tidak ada dukungannya, tidak terdukung oleh riwayat-riwayat yang lain, dan istilah ini istilah yang tidak benar. Tapi secara global tentang munculnya Al-Mahdi dari timur, maka itu adalah riwayat yang sahih dan didukung oleh beberapa riwayat yang lain. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, setelah kejadian yang disebutkan dalam hadis akan ada tiga putra-putra khalifah yang memperebutkan perbendaharaan Ka'bah. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan hatta yakuna akhir zaman, sehingga terjadilah akhir zaman. Fa yakhrujul mahdi, maka muncullah Imam Mahdi. Wa yakunu zuhuruhu min biladil masyriq, dan munculnya dari negeri-negeri timur. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau juga mengatakan wa yu'ayyadu binasin min ahli al-masyriq yansuruna. Beliau didukung oleh orang-orang dari penduduk al-masyriq, daerah timur, yang menolong beliau, membantu beliau, wa yuqimuna sultanah, menegakkan kesultanannya. Wa yusiduna arkanah, menegakkan kepemimpinannya, menguatkan tonggak-tonggaknya. Wa takunu rayatuhum sudun aidha, dan bendera-bendera mereka berwarna hitam. Wa huwa zayyun 'alaihi al-waqar, karena rayat Rasulullah kanat sauda yuqalu laha al-'uqab, dan itu suatu kain yang memberi makna al-waqar, yakni kewibawaan, karena bendera Rasulullah SAW juga dulu berwarna hitam yang diberi nama al-'uqab. Ikhwan fi din rahimakumullah. Jadi dari sanalah muncul Al-Imam Mahdi. Disebutkan di sini pula tentang para pemilik bendera hitam. Ulama mengatakan bahwa ini di akhir zaman. Mereka pendukung Al-Imam Mahdi. Para ulama mengingatkan bahwa ini bukan bendera Abu Muslim Al-Khurasani. Apalagi disebutkan pula di zaman ini oleh orang-orang yang sekali lagi melakukan cara yang salah dalam memahami hadis-hadis seperti ini. Dipahami bahwa para pemilik bendera hitam adalah Taliban yang di Afghanistan. Dan sekarang juga ISIS pakai bendera hitam. Ya. Bukan mereka tentunya. Tapi yang dimaksud adalah kelak nanti, ketika munculnya Mahdi, itulah yang akan terjadi di saat itu. Bukan di zaman-zaman seperti sekarang ini. Ikhwan fi din rahimakumullah. Banyak orang kemudian ketika mendengar hadis-hadis seperti ini memanfaatkan, baik disengaja atau tidak, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga sebagian, seperti yang tadi kita sebutkan, kejadian Juhaiman. Demikian pula, termasuk yang memanfaatkan ini adalah orang-orang Ahmadiyah, Qadianiyah, dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Menginjak langkah berikutnya, dia mengatakan bahwa dia adalah Isa. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan la mahdi illa Isa. Tidak ada mahdi kecuali Isa. Sampai akhirnya dia pun mengaku bahwa dirinya sebagai seorang nabi. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini adalah keyakinan yang sesat. Mirza Ghulam Ahmad bukan Mahdi, bukan Isa. Hadis la Mahdi illa Isa, hadis yang dhaif. Dhaifkan oleh para ulama rahimahumullah, Ibn Taymiyah dan yang lain. Dia bukan Isa, dia bukan Mahdi. Dia adalah orang yang sesat dari jalan kebenaran. Seperti dengan jelas dan nyata di biografinya dan keyakinannya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa pun yang datang di zaman ini bukan berhukum dengan hukum Nabi Isa, kelak dia akan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Muhammad. ikhwan fillah rahimakumullah, dan siapapun yang mengaku-ngaku Mahdi, dia adalah kadzab, pendusta. Kecuali nanti yang betul-betul sebagai Imam Mahdi, sebagaimana yang diberitakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sisi yang lain ada pula orang-orang yang mengingkari akan munculnya Al-Mahdi. Mereka yang mengingkari, siapapun dia, kita katakan salah. Karena hadis-hadis tentang Mahdi, hadis yang banyak dan mutawatir, seperti yang tadi kita telah sebutkan. Perlu kita ketahui bahwa sebagian ahli tarikh seperti Ibnu Khaldun mengingkari tentang akan munculnya Mahdi. Ya. Walaupun dikenal sebagai ahli sejarah, tapi dia salah. Bertentangan dengan sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Demikian pula Muhammad Rashid Ridha. Sama. Juga mengingkari akan munculnya Al-Imam Mahdi. Walaupun orang menganggapnya sebagai seorang mufassir, ahli tafsir, tapi keyakinannya bahwa kemunculan Mahdi tidak benar adalah keyakinan yang menyimpang dari benar. Hadis-hadis Nabi sudah sangat cukup untuk menetapkan munculnya Al-Mahdi. Sebagaimana perlu kita berhati-hati dari keyakinan Rafidah Syiah yang mengimani akan munculnya Mahdi, tapi Al-Mahdi ala Syiah. Al-Mahdi dalam keyakinan Syiah adalah Mahdi yang membawa teror dan kezaliman, bukan Al-Mahdi yang membawa kebaikan, keadilan, dan keselamatan. Karena dalam keyakinan mereka, orang-orang Syiah Rafidah, Al-Mahdi kelak kalau bangkit, dia akan membangkitkan para sahabat yang telah wafat, kemudian menghukum para sahabat itu, termasuk Abu Bakar dan Umar, bahkan istri-istri Nabi. Keyakinan yang sama sekali tidak ada sisi kebenarannya. Keyakinan yang sangat bertolak belakang dengan Mahdi Ahli Sunnah. Maka berhati-hati dari keyakinan Syiah. Mereka meyakini bahwa Al-Mahdi telah ada dan bersembunyi di sirdab, sebuah lubang atau gua, masuk ke dalam bumi yang ada di Iran. Diyakini bahwa Mahdi bersembunyi di sana. Ya, dan mereka meyakini bahwa itu dari keturunan Al-Husain. Jadi berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jangan terkecoh oleh berita Mahdi ala Syiah. Karena itu sangat bertolak belakang dengan Mahdi dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, la min sirdabi samarra, tidak muncul Mahdi dari sirdab samarra. Kama yaz'umuhu jahalatul rafidah annahu mawjudun fil an, sebagaimana diyakini orang-orang Syiah bahwa ia telah ada di masa ini. Wahum yantadiruna khurujahu fi akhiriz zaman, lalu mereka menanti-nanti keluarnya di akhir zaman. Fa inna hadha nawun minal hadayan, ini adalah igawan mereka, ini adalah kehinaan mereka, ini adalah godaan syaitan. Tiada dalil dan bukti dari kitab sunnah ataupun akal yang sehat. Demikian komentar Ibnu Katsir rahimahullah. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kaum muslimin ke jalan yang lurus dan melindungi mereka dari berbagai kejahatan. Kita semuanya mengharap demikian dari Allah Azza wa Jal untuk kita dan kaum muslimin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.